بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فيه مسائل، dalam bab ini ada beberapa masalah yang diringkas oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Al-Ula, yakni masalah yang pertama, anna man fahima hadzal baba wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam wa ra'a min qudratillahi wa taklibihi lil qulubi al-ajabah. Jadi sebenarnya seorang yang paham akan bab ini dan dua bab setelahnya, jelaslah bagi dia tentang keasringan Islam sekarang ini. Ini bagi orang yang paham di saat itu. Bab tentang bab ini dan dua bab setelahnya, jelas bagi dia bahwasanya Islam ini sudah sangat asing. Kenapa demikian ya Fuad? Karena perkara yang berhubungan dengan syirik, dengan khurafat, bahkan dengan maksiat-maksiat sekarang dikemas dengan kemasan al-Islam. Maka dengan demikian Islam yang benar menjadi asing bagi orang yang paham tentang bab ini dan dua bab setelahnya. Kekufuran, kesyirikan, khurafat, bahkan perkara-perkara bid'ah dikemas dengan kemasan al-Islam. Maka banyak manusia yang tertipu seakan-akan itulah Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang paham akan bab ini dan dua bab setelahnya, jelas bagi dia bahwasanya Islam bukan itu. Maka pada dirinya Islam yang sebenarnya adalah Islam yang benar-benar asing di pertengahan banyaknya manusia. Dan ini adalah fakta, realita yang ada seperti itu. Dan dia juga melihat tentang kekuasaan Allah Ta'ala dan tentang bahwasanya Allah membolak-balik hati. Min kudratillahi wa taklibil qulub al-ajabah, yakni betapa mengherankannya tentang kekuasaan Allah Ta'ala dan Allah yang membolak-balik hati, yang benar menjadi batil dan yang batil menjadi benar. Ini semua adalah terkait dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Murni Allah yang memiliki kekuasaan dalam adanya terbolak-baliknya hati. Perkara menjadi terbalik, yang batil dianggap kebenaran dan yang benar dianggap kebatilan. Sunnah dianggapnya bid'ah dan bid'ah dianggapnya sunnah. Tauhid dianggapnya mencela Nabi. Dan syirik dianggapnya sebagai penghormatan dan pengagungan terhadap orang-orang soleh. Itulah yang dikatakan ra'a min qudratillahi wa taklibi lil qulub al-ajab, perkara yang mengherankan. Dan ini terlihat di mana-mana. Tentunya bagi orang yang paham akan bab ini dan dua bab setelahnya. Tapi bagi yang enggak paham, maka maklumat ataupun pengetahuan akan terbalik dan tertukar. Ya, ini sebagaimana telah kita sebutkan, yang batil menjadi atau dianggap benar dan yang benar dianggap batil. Yang bermanfaat dianggapnya perkara yang memadharatkan, dan perkara yang memadharatkan dianggapnya perkara yang menguntungkan. Ini masalah yang pertama. Masalah kedua, ma'rifatu awwali syirkil hadatsa fil ard annahu bi subhatis salihin, mengenal kesyirikan yang paling pertama terjadi di muka bumi, bahwasanya kesyirikan tadi terjadinya adalah dengan subhanya orang-orang soleh, yakni al-ghulu, al-ghulu bisolihin, sikap melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang soleh. Ini yang dimaksud dengan bisubhatis solihin, kesamaran tentang perbuatan yang dilakukan orang-orang soleh. Perkara yang batil karena melakukan adalah orang-orang soleh dianggapnya benar. Katakan perkara yang batil karena yang melakukan adalah orang-orang soleh dianggapnya itu adalah suatu kebenaran, maka terus diikuti dan terus ditambah kebatilan tersebut. Yang awalnya mereka berdoa kepada Allah Ta'ala di samping kuburannya orang soleh rapi, dengarkan. Selanjutnya mereka menyembah orang yang dianggapnya soleh, menyuruh mereka, dijadikan wasilah antara mereka dengan Allah Ta'ala, dipanggil, diseru, nazar diperuntukkan kepada mereka, dan yang lainnya dari perkara-perkara ibadah yang itu khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan bisubhatis salihin, yakni samarnya apa yang diketahui oleh periode baru, generasi baru, tentang dulu apa yang dilakukan orang-orang soleh. Ini karena yang melakukan orang soleh, walaupun perkara tadi dalam menyelisih kebenaran, tetap diikuti. Maka disinilah yang diperlukan ilmu. Dengan ilmu ini mengetahui mana itu subhat dan mana itu dalil. Karena dalil bukan subhat, subhat bukan dalil, dalil bukan subhat, bukan subhat bukan dalil. Maka dikatakan annahu bisubhatis solihin, itu yang dimaksud dengan kalimat beliau rahmat ta'ala, orang-orang soleh melakukan sesuatu, pertama menggambar gambarnya orang-orang soleh, para tokoh mereka dahulu. Dalam kisahnya kaumnya Nuh alaihissalam ada 5 orang-orang soleh digambar, ya kan, dengan tujuan lebih mendukung dan mendorong untuk berbuat kebaikan, mengenang, mengingat tentang dua apa yang mereka lakukan dari pihak orang-orang soleh tadi. Tapi generasi yang baru yang selanjutnya pemahamannya lain, bahkan akhirnya diibadahi. Inilah terjadi kesyirikan awal kali di muka bumi. Masalah salisa anna awwalu syai'in ghuyira bi dinul anbiya. Awwalu syai'in, sesuatu yang paling pertama dengannya agamanya para nabi dirubah. Ya, di syirik tadi dengan sebab gulu agamanya para nabi dirubah. maka seakan-akan perubahan tadi adalah masih tetap sebagaimana itu agamanya Nabi, agamanya para Nabi, padahal sudah berubah, sudah berganti keadaan. Wa ma sababu dzalika ma'a ma'rifati annallaha arsalahum. Dan apa sebabnya itu semuanya bersamaan dengan mengenal bahwasanya Allah, mengetahui bahwasanya Allah telah mengutus mereka para nabi. Para nabi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk memberantas semua yang telah diupayakan dengan bentuk atau wujud perubahan terhadap agama tersebut, agama mereka para nabi. Maka Allah mengutus semua utusan, misinya adalah sama, memurnikan tauhid yang telah dirusak oleh sebagian umatnya para nabi yang sebelumnya. Maka oleh itu perhatikan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir. Maka kebutuhan untuk membenahi agama yang telah beliau bawa adalah ahlul ilm. Maka mereka para ulama disebut dengan istilah para mujaddid, para pembaharu agama yang telah dirusak oleh kaum yang ada di sekitarnya. Seperti dakwah salafiyah ini, dakwah tauhid, harus mengikuti jejaknya para ahlul ilm, kalau enggak maka akan tersesatkan, terasa ataupun tidak terasa. Dan mereka lah yang menjaga agama ini yang telah dirubah oleh banyak manusia. Baik, Ar-Rabi'ah masalah yang keempat, qabulu al-bid'ah. Qabul, menerima. Yang menerima bid'ah-bid'ah. Ini bid'ah ini diterima. Qabulu al-bid'ah, yang ini bid'ah itu diterima. Maka ini syara'i wal fitri tarudduha. Jadi perkara yang mengherankan, ya ini beda, ini gampang diterima oleh manusia bersamaan dengan keberadaan syariat-syariat ini dan fitrah-fitrah manusia yang masih bersih menolak bid'ah tadi. Tapi walaupun demikian tetap laris diterima oleh manusia bid'ah-bid'ah ini. Dan ini yang paling laris. Yang paling laris adalah bid'ah itu diterima. Padahal syara'i, semeluruh syariat dan fitar, fitrah-fitrah yang masih bersih menolaknya. Ini sebagaimana telah kita lewati dari kisahnya kaumnya Nuh alaihissalam. Jadi lambat laun berjalannya waktu, maka yang laris di pertengahan manusia di hari itu adalah bid'ah yang diterima oleh mereka. Yang disebut dengan bid'ah di sini adalah kesyirikan dinamai dengan tauhid. Ya kan? Seperti tarekat yang mereka tempuh berupa mengingat perbuatan orang-orang soleh dengan cara menggambar pribadi-pribadi mereka. Ini bid'ah. Dan itu yang diterima oleh manusia di hari itu. Dan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Tata cara tadi dipakai oleh banyak manusia dengan tujuan yang baik tadi, mengingat tentang jejaknya orang-orang soleh, tapi dengan cara yang bid'ah, cara yang muhdats dalam din. Orang-orang soleh tadi itu dibentuk berupa gambar, berupa patung, sebagai upaya untuk mengingat kenangan tentang apa yang dilakukan orang-orang soleh tadi dan dicontoh. Dan ini adalah wasilah bid'iyah, perantara-perantara yang muhdas dalam din. Dan itu yang laris yang dikatakan qabulul bid'ah, bid'ah diterima. Al-khamis yang kelima, anna sababa dhalika kullahu madzul haqqi bil batil. Anna sababa dhalika, bahwasanya sebab itu semuanya adalah, seluruhnya adalah madzul haqq, madz adalah mencampur. Mencampur kebenaran dengan kebatilan. Memuliakan orang soleh adalah perkara yang terpuji. Itu hak. Tapi kalau melampaui batas, maka menjadi batil. Dan yang batil inilah seakan-akan tidak menjadi batil karena niatnya adalah memuliakan orang soleh. Memuliakan para nabi adalah suatu kebenaran. Tapi kebatilan berupa melampaui batas, ini yang dicampur aduk dengan kebenaran. Dan ini yang berlaku sampai hari kita ini. Bahkan dari kalangan ahli ilmu pun sampai ada yang terperosok dalam perkara ini sehingga taksub dengan mazhabnya, fanatik dengan gurunya, fanatik dengan kawan-kawannya, asabiyah dengan kelompoknya. Katanya demi menjaga persaudaraan, tapi menjaga persaudaraan adalah hak, tapi bercampur dengan kebatilan dengan asabiyah. Qal fal awwalu mahabbatus salihin, yakni al-haqqu mahabbatus salihin. Wasani al-batil, yakni fi'lu unasin min ahli al-ilm say'an aradu bi khairan, fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bi ghairahu. Jadi mencintai orang-orang soleh ini adalah kebenaran al-haq, tetapi kebatilannya adalah dugaan orang yang datang setelahnya. Ya kan, dianggapnya mencintai orang soleh itu dengan cara mensikapi dengan sikap melampaui batas terhadap orang soleh sehingga mereka diseru bahkan berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala harus tempat kuburannya orang soleh. Dan ini adalah kemungkaran, walaupun bukan syirik tapi mungkar. Kenapa? Karena wasilah dan perantara kepada kesyirikan. Seorang menyembah Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, memiliki kehusuan di samping kuburannya orang soleh, dianggapnya itu sebagai perkara yang dipuji oleh Allah dengan zikir mengingat Allah Ta'ala. Tapi kenapa memilih tempat tersebut? Itu dikatakan wasilah kepada kesyirikan, yang dikatakan mahdas dalam din, muwahid tapi mubtadi. Dan mubtadi adalah seorang yang melakukan kemungkaran berupa membuat tata cara beribadah yang tidak ada contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari nabinya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Itulah madzul haqqi bil batil. Fal awwalu mahabbatus salihin al haqqi, yakni mencintai orang saleh. Al batil, yakni melakukan perbuatan sebagian manusia dari ahlul ilm, melakukan sesuatu yang mereka inginkan adalah kebaikan, tapi orang yang datang setelah mereka, mereka menganggap bahwasanya yang diinginkan selainnya. Dulu saudara mengingat orang-orang soleh yang sebelum mereka supaya semakin semangat beribadah kepada Allah. Datang generasi baru bukan mengingat tapi menyembah yang dianggapnya perkara yang terpuji karena bisikan dari syaitan, sebagaimana kisahnya apa? Amr bin Luhai. Ketika awal kali diganggu oleh syaitan dalam masalah talbiyah, dibawakan kalimat-kalimat yang nampaknya ini adalah enggak mengapa, ternyata itu syirik, tapi karena syubhat. Itulah yang terjadi, yang dilakukan oleh musyrikin Arab setelah itu dalam bertalbiyah. Labbaika la syarika labbaik. Ya kan? Illa syarikan lakah. Ya kan? Tamlikuhu wa ma malak. Ini syirik. Tapi dianggapnya enggak mengapa, maka menjadilah agama yang di anut oleh orang Arab setelah Amr bin Luhai. Yang keenam, sadisa tafsirul ayatil latifi suratin Nuh, al-latifi suratin Nuh. Penafsiran ayat yang ada dalam surat Nuh. Ya kan? Yang telah kita lewati tentang mereka dulu dari lima orang adalah termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian dijadikan berhala pada beberapa kabail yang ada di negeri Arab di saat itu. jadikan berhala. Sampai turun-temurun. Sebagaimana yang kita dapati di negeri kita ini, betapa banyak berhala berupa kuburan yang dianggapnya kuburannya orang soleh. Kenapa kok berhala? Karena disembah. Diperuntukkan perkara ibadah bagi yang dikubur, seperti nawar, menyembeli, doa, dan yang semisalnya. Itulah yang disebut dengan menyembah kuburan. Bukan kok menyembah kuburan itu meyakini bahwasanya yang dikubur itu menciptakan langit dan bumi, membantu Allah dalam mengatur rezeki dan semisalnya, tidak. Tapi sebagai bentuk wasilah dan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memperuntukkan nazar bagi yang dikubur. Doa untuk yang dikubur, menyembelih pun seperti itu. Dan yang lain dari perkara-perkara ibadah yang itu khusus bagi Allah taala diperuntukkan bagi yang dikubur. Dan ini perkara yang bukan cerita saja tapi kenyataan, realitanya seperti itu. As-sabi'ah yang ketujuh. Jibillatul Adami. Adami adalah anak Adam. Berarti kan nomor satu tekan kaki di bawah. Al-jibillah. Bikasrataini. Jimnya dikasro, baknya dikasro. Falamun musaddadatun. Lalu setelah bak adanya lam yang ditasdid. Seperti khosabatun. Dan yaitu al-khilqa wa tabi'ah. Makna jibril adalah khilqa wa tabi'ah. Ya, ini bentuk tabiatnya anak Adam. Wal ma'ana anal insana majbulun ala nuqsan al-haqqi fi qalbihi wa ziyadatil batil illa man rahimallah. Makna dari kalimat yang dibawakan oleh beliau Syekh Mahdhatul Wahab, bahwasanya insan majbulun, memiliki tabiat. Dikatakan tabiat khilqa, asli ciptaannya, yaitu memiliki tabiat tentang bahwasanya kebenaran itu terus berkurang pada hatinya dan batil terus bertambah, kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah taala. Wa anzala fi qulubihim sakinatah, kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah taala dan Allah menurunkan dalam hati mereka suatu ketenangan. Fa inna imanahum la yazalu yazidu wa la yanqus. Tapi karena rahmat Allah taala, ketenangan diberikan oleh Allah kepada hati mereka, maka iman mereka senantiasa bertambah dan tidak berkurang. Ini jangan didesak-desak nanti enggak bunyi lagi. Sana. Perhatikan. Jadi rahmat Allah taala murni yang menjadinya hati itu senantiasa bertambah imannya dan tidak berkurang. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar senantiasa lindungan rahmatnya terus mengiringi kita. Kalau enggak ada seorang pun yang mampu untuk membela siapapun di muka bumi ini. Ya ini biqaulil haqqi yanqusu fi qalbi wal batili yazidu. Itu memang Jibril Adami, tabiatnya manusia, anak Adam. Kebenaran itu keberadaannya terus berkurang dalam hatinya dan batil bertambah. Illa man rahimallah tadi. Takyidnya illa man rahimallah, kecuali yang dapat rahmat dari Allah taala dan memberikan ketenangan dalam hatinya. Allah memberikan ketenangan dalam hatinya, maka imannya terus bertambah dan tidak berkurang. Maka itu perhatikan, kesemangatan apapun dalam medan ibadah ini adalah perkara agama secara menyeluruh. Kalau semangat melampaui batas, maka akan menjadi kerusakan. La yusada hadatin illa galabahu. Apa namanya? Tidak ada orang yang terus mau kencang dalam perkara agama kecuali agamanya akan menang. Dia yang loyo. Jadi enggak bisa seorang itu mau bersikeras dalam perkara agama sementara tidak mengikuti tuntunan syar'i. Dan inilah banyak yang terjadi di pertengahan kaum muslimin. Modal semangat, ilmunya tidak mencukupi, jadinya kerusakan. Asamina masalah yang ke-8, fi syahidun lima nukilah anis salafi annal bid'ah sababul kufr. Dalam bab yang dibawakan oleh beliau di sini, kandungan dari bab ini yaitu diantaranya ada syahid, ada saksi. Saksi terhadap apa? Terhadap apa yang telah ternukilkan dari salafus soleh, di mana bahwasanya mereka mengatakan, atau sebagian para salaf yang mengatakan al-bid'ah, bid'ah-bid'ah itu adalah sababul kufur, sebab kekufuran. Bagaimana ucapan ini bisa diterapkan terhadap kisahnya kaumnya Nuh? Pertamanya bikin bid'ah untuk mengenang jasa-jasanya orang soleh, digambar pribadinya orang-orang soleh tadi, dikenang dengan cara digambar, mengingat jasanya orang-orang soleh, itu bid'ah. Tapi ujungnya apa? Ujungnya adalah tadi gambarnya orang soleh disembah, diibadahi dari jalan Allah Ta'ala. Maka segala bentuk mengenang tentang jasanya orang soleh dicintai, kuburannya dimuliakan. Bagaimana bentuk kemuliaannya? Ya kan? Dibangun, dikapur, dikasih kubah. Sekitarnya dibangun musola. Ini demi apa? Mengagungkan orang soleh. Ujungnya nanti apa? Disembah kuburan tadi. Menyembelih di situ, nazar di situ. Semua perkara ibadah yang itu khusus bagi Allah Ta'ala diperuntukkan yang dikubur tadi. Awalnya cuma bikin bid'ah. Katanya ini adalah baik. Kenapa? Karena demi mengagungkan orang soleh, memuliakan, mencintai. Tapi dengan cara yang tidak terpuji, cara yang tidak dibolehkan, itulah bid'ah. Tapi sebab ini mengantarkan kepada kekufuran. Sehingga nazar dan menyembelih yang itu khusus bagi Allah Ta'ala diperuntukkan kepada yang dimuliakan tadi selain Allah Ta'ala. Dan ini berkaitan ya ikhwah. Keyakinan kalau sudah menancap pada hati dan itu adalah batil, mau mundur gengsi, sebagaimana kisahnya Abu Thalib. Mau mundur gengsi. Ya kan? Daripada malu, bagusan apa? Masuk neraka. Nah itu, bagusan malu daripada bagusan masuk neraka. Ini menyangkut gengsi. Perhatikan ya, SBY. Itu SBY, orang Surabaya. Ketawa-tawa SBY. Orang Surabaya, lu orang Surabaya karo itu. Perhatikan ya, Hwa. Jadi bahwasanya bid'ah adalah sababul kufur, maka kita harus tahu tentang apa itu bid'ah. Dari definisinya, dari contoh-contohnya, bagaimana penerapan para salafus saleh dalam perkara bid'ah. Ini dikenal, karena bid'ah itu sebab perkara yang berbahaya, yaitu kufur. Dan adakah bahaya yang lebih besar daripada kufur? Enggak ada. Adakah bahaya yang lebih besar daripada kufur? Lebih membahayakan? Enggak ada lagi. Kufur syirik ini adalah dua nama yang tidak bisa dibedakan. Syirik ya kufur, kufur ya syirik. Taruhannya adalah neraka. Ini bahaya, enggak ada lagi tandingannya. Dan sebabnya adalah bid'ah. Maka kalau itu kita harus mengenal perkara bid'ah. Bagaimana mengenalnya? Mengenal dari sisi definisinya. Apa definisi bid'ah yang mu'tabar Syafi'i? Ayo. Siapa yang hafal? Mas Rizki. Ayo, siapa yang ingat? Suraman. Ayo, Ahmad. Ahmad. Mas Ayub. Siapa yang ingat? Tariqatun bid-dini mukhtaratun Tariqatun bidini mukhtara'atun. Tata cara dalam agama yang dibuat-buat dan namanya mukhtara'ah. Tudahi syar'iyata. Tata cara tadi menyerupai syar'i. Yuksadu bisuluki alaiha. Tujuan untuk ditempuh di atas cara tata cara tadi yang menyerupai tata cara syar'i al-mubalaghatu bid-din. Berlebihan dalam agama. Atau al-mubalaghatu bita'abud lillah, berlebihan dalam mengibadah Allah Ta'ala. Itu definisi bid'ah yang mu'tabar dari kalamnya al-imam Syatibi, yang diterima oleh ahli ulum sampai hari ini. Tidak ada komentar, tidak ada kritikan, bahkan diperpanjang penjelasannya dari zaman ke zaman, dari seorang alim kepada orang yang lain, sampai kepada para talabatul ilm, sampai kepada kita ini. Itu perlu diingat dan dihafal seperti kita menghafal Al-Fatihah. Tariqatun bid-dini mukhtara'atun. Tata cara dalam agama yang dibuat-buat. Tudahi syar'iyata, yang menyerupai tata cara syar'i. Yuksadu bisuluki alaiha, tujuan untuk ditempuh atas tata cara tadi. Al-mubalaghatu, berlebihan dalam ta'abbud lillahi, beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini diingat. Itulah definisi bid'ah yang mu'tabar. Ya kan? Maka kalau itu perhatikan, membuat kelas, ini bukan ta'abbud, maka bukan bid'ah. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas apa? Tofatus Sania, ada kelas apa lagi? Kotronada, kelas bintang, tau bintang? Kawakib Duriyah, itu kelas bintang-bintang itu. Itu dari bintang sampai ke Kotronada, sampai ke embun-embun. Ada kelas bintang tau Pak Sulaiman, kelas bintang? Di sini belum ada kelas bintang namanya. Pernah diajarkan? Belum. Nah itu. Bagaimana mau belajar kelas bintang kalau dia belum bintang? Ya, keturunan ada saja. Titik-titik embun saja. Ya kan? Bintik-bintik embun saja, jangan kawakib bintang-bintang. Nanti bilang saya belajar ke bintang, tapi ternyata apa? Enggak tahu bintang. Bintangnya cuma tahu bintang Sagittarius, bintang Scorpio. Nah. Ini semuanya kelas-kelas dalam disiplin mencari ilmu, itu bukan mahdhas. Ya kan? Maka dikatakan ada kelas apa namanya? Iqdatu solihat. Apa? Persiapan orang perempuan-perempuan soleh. Perempuan solihah. Sebagian tempat seperti itu. Iqdatu lugawi, persiapan apa? Bahasa. Ini kelas. Di sini juga punya kelas-kelas. Kelas Mbak Darwis. Kelas apa namanya Mbak Darwis? Sarah. Apa? Jurumia. Syekh Ibnu Utsaimin, ini kelas Mbak Darwis sama Pak Utari. Ya, ada kelas Pak Pendi. Kelas apa Pak Pendi? Hah? Sorof. Ada kelas para bujang-bujang yang sudah mulai mendekati nikah, kelas Tuhfatul Arus. Apa? Tuhfatul Arus. Kita tentang apa? Hah? Pernikahan. Nah, itu berarti secara sunnah nasai kelas apa? Itu termasuk kelas. Tingkatan-tingkatan belajar itu bukan muhdas. Kamu ya, karena bukan untuk ta'abbud murni dalam tata cara tersebut. Sekedar apa? Melihat tentang kemaslahatan seorang talib atau para talabah. Kemampuannya sejauh mana? Sekiranya apa mewadahi waktu dan pengajarnya. Berhubung enggak mewadahi, maka kita belajar di bawah nongko yang kelasnya berbeda-beda satu majelis. Ya kan? Biasanya apa? Hari Rabu sama Kamis yang penting datang. Orang yang paham, orang yang enggak paham. Wes pokoknya penting kelompok sah, capir. Nais ngono. Ayo. Kalau lama memadai waktunya dan gurunya pengajarnya mau ada, maka akan kita pisah-pisahkan siapa yang dikumpulkan, siapa yang di taruh di bawah nongko, siapa yang di bawah sawo dan semisalnya. Berhubung enggak mencukupi, maka kita apa? Masih alal hal. berjalan di atas keadaan yang yang ada. Nah, semuanya ada faedahnya insyaallah. Ini kelas. Demikian juga belajar apa? Talkhisul usul. Karyanya Syekh Sanaullah Zaidi, Syekhuna Abdullah Ta'ala Pakistani, guru kami mengajar ilmu usul. Demikian juga di bawah Nangka sana, sepekan 3 kali. Itu juga kelasnya variasi seharusnya, tapi berhubung gak mau ada waktu dan pengajarnya, ya wis kumpul kabeh gak apa-apa. Nah, itu kita hanya ada yang paham dan gak paham, ada yang ngantuk, ada yang ngelawir, ada yang mikiranis, gak karu-karuan, ya kan. Ini kalau orang memadai, maka kita bisa-bisakan, kita bagi-bagi atas kemampuan masing-masing. Berhubung gak mau ada, ya itulah. Ini kekurangan dakwah yang ada pada kita. Itu kekurangan kita akui, kurang yang ada pada kita. Sisi ini, sisi yang lain banyak kekurangan dakwah ini. Sisi yang lain sangat banyak kekurangannya. Jangan dikatakan sudah pol maksimal kampung baru, mana. Ya kan, banyak kurang. Ini sebagai ucapan yang kita sebutkan, dinukil kemanapun enggak masalah, banyak kekurangan yang ada di sini. Kalau datang menyempurnakan, monggo, tafadhol. Kalau datang bikin onar, ya kan, selamat ya, selamat jalan, enggak ketemu lagi pun enggak apa-apa. Nah itu. Amin ya Fa. Sebagaimana kata Syaikhul Ahmad Taala, siapa datang ke sini untuk mau menyempurnakan kekurangan yang ada, marhaban, ahlan wa marhaban. Tapi kalau datang untuk bikin keributan, ya kan? Selamat jalan. Dunia masih luas. Demikian beliau mengucapkannya dalam sebagian kitabnya, kalau enggak salah di Ghurtul Asritah. Demikian kita, banyak kekurangan. Bagi yang sudah berkeluarga, yang masih muda, yang pemudanya dan yang lainnya, akhwatnya dan umahatnya, bahkan para pengajarnya yang nomor satu paling banyak kekurangan sebelum yang lain, ya kan? Kadang para pengajar nggak persiapan, ya itu. Kadang kurang teliti terhadap para santrinya yang nggak paham, terutama saya sendiri. Ini kekurangan-kekurangan yang ada pada kita akui, ya kan? Tapi juga ada kelebihan, diantaranya apa? Mampu mengobrak-abrik KKTN. Nah ini, nah itu kelebihan yang nggak dimiliki oleh kelompok lain dunia luar. Tapi kita bikin kalang kabut sampai kiamat kalau nggak bertobat. Nah, silakan dibaca karyanya Ustaz Abdul A'la, ya kan? Ini sebagai power dalam masalah ini. Dalam sebagai pokok masalah ini. Ini kelebihan yang ada dalam apa? Perjalanan dakwah yang kita lewati, dan banyak lagi kelebihan yang lain. Semoga kelebihan sebagai penutup tentang perkara-perkara yang dikatakan kurang yang kita akui. Baik. Tapi banyak guna. Berkeluar dari permasalahan sedikit. At-tasiyah, masalah tasiyah. Ma'rifatu syaitan bima ya'u bima ta'ulu ila al-bid'atu. Ta'ulu tasiru. Pakai sot. Sot. Soro yasiru. Ta'ulu ala ya'ulu. Sama dengan soro yasiru. Syaitan mengetahui. Billadhi ta'ulu ilaihi al-bid'ah. Apa itu? Akibatnya bid'ah. Syaitan tahu. Jadi syaitan tahu. Apa itu akibatnya bid'ah itu tahu syaitan itu. Akibatnya adalah apa? Syirik. Maka syaitan terus kenceng. Ya kan? Menggelitik tentang orang-orang yang suka dengan bid'ah. Terus ditambah-tambah. Walahasuna qasdul fa'il walaupun. Dan walaupun apa, tujuannya seorang melakukan bid'ah tadi tujuannya bagus, tapi akibatnya adalah syirik dan kufur. Maka syaitan terus membisikkan kepada orang yang mau menerapkan perkara muhdats dalam din. Al-Hadiyat Asyara yang ke-11, madarratul ukuf alal qabr li asli amalin salihin. Madarrah, bahayanya ukuf, bahayanya gandrungi kuburan dengan tujuan atau dikarenakan amalan yang soleh. Pertama, tujuannya amalan yang soleh, tapi kenapa kok gandrung di kuburan? Lah ini bahaya. Apa itu bentuk amalan soleh? Berdoa kepada Allah, memanjatkan doa yang murni kepada Allah, tapi kok milih di samping kuburannya orang soleh. Inilah yang berbahaya. Datang ke kuburannya orang soleh, tujuannya berdoa kepada Allah di sana biar diijabahi doanya. Nah, akhirnya terus-menerus seperti itu, terasa sudah diijabahi, semakin semangat. Wah, kali ini berdoa kepada Allah di tempat kuburannya soleh, ya kan? Nasi goreng semakin laris, ya, bakso semakin laris. Nah itu, usaha ini, usaha pukis semakin laris. Wah, berdoa di kuburan soleh, maka semakin dulang lagi. Kalau enggak laris, datang lagi ke kuburannya orang soleh, berdoa lagi di sana. Nah, tapi ujungnya apa? Ujungnya ternyata nanti mengibadahi yang dikubur. Generasi selanjutnya seperti itu. Ini berbahaya. Maka contoh perbuatan baik diterapkan pada tempat yang tidak terpuji, yang enggak dibolehkan, maka sebagai contoh buruk walaupun perbuatannya baik. Eh, SBY. Tawa-tawa. Dengarkan. Dengarkan. Ayo. Baik. Jadi, perhatikan. Perbuatan yang dikatakan amalan yang soleh, tapi ternyata tempatnya tidak dibenarkan. Ini contoh buruk. Bahayanya orang lain akan mencontoh dengan perbuatan yang lain, yang jelek, yaitu berdoa kepada yang dikubur, menyembelih untuk yang dikubur dan yang semisalnya. Sanyata asara yang ke-12, ma'rifatun nahyi anitamasil wal hikmah fi zalatiha. Mengetahui tentang larangan, mengetahui larangan tentang tamasil, tentang timsal-timsal, patung-patung. Kenapa itu hikmah? Diupayakan untuk dihilangkan, disirnakan timsal-timsal tadi, patung-patung tadi. Hikmahnya adalah biar tidak menjadi perantara dalam keburukan. Maka kita tahu bahwasanya tempat-tempat yang di situ sebagai tempat kejahatan harus disirnakan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini seharusnya. Tapi sekarang kemampuannya adalah sangat minim. Maka cuma kita bisa berbicara. Maka itu sampai kapan kita mau bermujamalah? Apa makna mujamalah itu? Pura-pura baik terhadap para penjahat, baik para penguasa ataupun para ulama su, kapan? Maka harus ngomong sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? Kenapa? Karena kejahatan-kejahatan ini rata-rata adalah pendukungnya adalah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik itu dalam politik ataupun dalam kekuasaan terhadap hatinya kaum muslimin dari tokoh-tokoh mereka. Seperti yang kemarin kita sebutkan dalam bait syairnya Abdullah bin Mubarak, apa? Wa mafsadatina illal muluk wa habarus su'i wa ruhbanuha. Dan itulah merusak agama ini kecuali para penguasa, para raja. Wahbarus su, ulama-ulama su, dan ahli ibadah yang bodoh. Ini yang merusak agama. Maka itu mujamalah, ya kan? Pura-pura baik terhadap para penjahat ini sampai kapan kita? Sampai kapan kalau tidak kita ngomong di saat kita butuh? Dan kata mandorot apa-apa yang harus diterima ketika kita bicara. Salisat asra yang ke-13, ma'rifatus sya'ni hadil kisah wa siddatil hajati ilaha ma'al ghafla anha. Mengetahui tentang sya'n. Apa mana sya'n itu? Keberadaan kisah ini, urusan kisah ini, dan betapa butuhnya kepada mengenal urusan tentang kisah ini bersama dengan adanya kelalaian darinya. Jadi benar-benar kita butuh untuk mengenal tentang perkara ini. Dan ya Hwa, jadi terkait dengan kisahnya terjadi, awal kali terjadi kesyirikan di muka bumi ini kisahnya kayak apa? Ini harus kita kenal. Kita ketahui, kita ilmui. Kenapa? Dengan mengetahui perkara ini maka kita enggak akan membenci orang yang membicarakan, bahkan mendukung. Tapi kalau enggak mengetahui orang yang membicarakan perkara ini, kita benci sebagaimana orang-orang sufi dan yang lainnya. Perkara ini dibicarakan, mereka enggak suka. Kenapa? Karena enggak tahu tentang bagaimana awal kisah kejadian kesyirikan di muka bumi ini. Arabiat Asyura yang ke-14, wa ya'jabu wa a'jabu. Masalah yang ke, maka adalah masalah yang benar-benar mengherankan dan mengherankan. Apa itu? Qira'atuhum iyaha. Mereka membaca tentang kisah ini fi kutub tafsir, dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis. Wa ma'rifatu bi ma'nal kalam, dan mereka mengenal tentang makna kalam. Kenapa? Karena lughah Arabiyah. Mereka paham akan kalimat ini. Kenapa mengherankan? Lewong dibaca kisah ini dalam kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis. Paham akan makna kalam yang terkait dengan kisah ini pembicaraannya. Tapi kenapa? Kok enggak diambil pelajaran? Wa kaunullahi hala bainahum wa bainakulim, tetapi dan keadaan Allah Ta'ala menghalangi antara mereka dan antara hati mereka. Hati dan orangnya dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Kok dihalangi? Membaca tentang kisah ini dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis, pahamkan maknanya tapi enggak dapat hidayah. Kenapa? Karena Allah yang menghalangi antara mereka dengan hati mereka. Hatta i'taqadu anna fi'la qaumin nuhin afdalu al-ibadat. Sampai-sampai mereka meyakini bahwasanya perbuatannya kaumnya adalah perkara ibadah yang paling mulia. Ya ini apa? Kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya Nuh adalah perkara ibadah yang paling mulia. Fa'taqadu anna ma nahallahu wa rasulu anhu fawal kufru al-mubihu lid-dam wal-mal. Kekufuran yang menghalalkan darah dan harta diyakini sebagai perkara yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Coba bayangkan. Fa'taqadu anna ma nahallahu wa rasuluhu anhu fawal kufru mubihu lid-dam wal-mal. Diyakini sebagai tata aturan agama, dianggapnya sebagai menguntungkan hati mereka, menguntungkan agama mereka. Ini sebagai bukti bahwasanya perkara yang ajab wa ajab, mengherankan dan mengherankan. Bagaimana ya Khoa? Ya kan? Dan inilah ya Khoa, perhatikan perkara yang dikatakan tanakut, kontradiksi. Kisahnya dibaca, pahamkan maknanya, tapi hidayahnya Allah Ta'ala ya kan, terhalangi antara mereka dengan hati mereka. Sehingga keyakinan apa yang mereka yakini terbalik. Perbuatannya kaumnya Nuh dikatakan perkara ibadah yang paling afdal, padahal syirik, bid'ah dan semisalnya. Sehingga mereka meyakini perkara tadi terpuji, sementara ini adalah perkara kekufuran yang menghalalkan darah dan harta. Jadi, ya, dulu kita cukupkan dan kita sambung di waktu yang akan datang. Alhamdulillah, minta petualuh.